Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita gambarkan dalam pertemuan yang lalu bagaimana makar dan upaya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari kalangan Bani An-Nadhir. Di mana barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping tembok dan menunggu upaya pemberian tebusan atas seorang yang dibunuh di antara mereka, lalu ternyata mereka ditunggangi oleh syaitan, sehingga muncul ide yang akhirnya menjadi bala bagi mereka. Di mana mereka menyatakan, siapa di antara kalian yang bisa mengambil batu, kemudian dia naik di atas dinding dan ia lempar kepala Muhammad. Lantas kemudian Jibril alaihi salam memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang hendak mereka perbuat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera bangkit dan pergi menuju Madinah dan menjumpai para sahabat, kemudian mengabarkan tentang apa yang hendak mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengutus kepada mereka Muhammad bin Maslamah dan menyatakan, keluarlah kalian dari kota Madinah. Jangan lagi tinggal bersamaku. Dan mereka diberi batas waktu untuk meninggalkan kota Madinah selama 10 hari. Barang siapa yang masih didapati setelah masa 10 hari tersebut, yudrabu unuquh, maka akan dipenggal lehernya. Maka mereka pun beberapa hari bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Akan tetapi ternyata tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul mengirim utusan kepada mereka dan menyatakan, tetaplah tinggal di Madinah, jangan keluar. Aku akan membawa 2.000 orang untuk masuk di tengah-tengah benteng kalian dan mereka siap untuk membela kalian, siap mati. Ini yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-11, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Itu janji mereka. Dan Abdullah bin Ubay ibni Salul lewat utusan tersebut juga menyatakan bahwa kalian akan ditolong oleh Quraidah, Bani Quraidah dan Ghatafan. Sehingga mereka pun merasa memiliki kekuatan dan tidak jadi keluar. Dan mereka menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan keluar. Silakan lakukan apa yang hendak engkau lakukan kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Dan para sahabat pun bertakbir. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam mewakilkan pengurusan kota Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau memberikan bendera kepada Ali radhiyallahu ta'ala an. Kemudian pergi berjalan menuju Bani An-Nadhir dan bergegas mengepung mereka. Rasulullah dan para sahabat bergegas dan bersegera mengepung mereka. Maka mereka pun berlindung di benteng-benteng pertahanan mereka. Mereka melempari muslimin dengan panah dan bebatuan. Sementara pohon-pohon kurma mereka dan kebun-kebun mereka menjadi tempat perlindungan pula. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma tersebut dan membakarnya. Maka jatuhlah mental mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Sehingga pada akhirnya mereka pun menyerah setelah 6 malam pengepungan. Atau dikatakan pula dalam riwayat yang lain setelah 15 malam pengepungan. Mereka menyerah dan menerima untuk keluar dari kota Madinah. Sementara Bani Quraidah sendiri sudah pergi meninggalkan mereka. Dan tokoh munafikin Abdullah bin Ubay ibn Salul dan sekutu-sekutunya berkhianat. Berkhianat kepada Yahudi dari Bani An-Nadhir. Ini seperti Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-16 dari surah Al-Hasyr tadi. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Ini seperti syaitan. Tatkala ia berkata kepada manusia, kufurlah kalian. Maka tatkala manusia kufur, maka dia berkata, aku berlepas diri darimu, tidak mau nolong, tidak mau membantu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan mentolerir mereka untuk membawa apapun yang hendak mereka bawa dari barang-barang yang mereka punya, yang mereka miliki. Harta-harta benda mereka silakan bawa. Kecuali senjata. Kecuali senjata. Maka mereka pun membawa apa yang sanggup mereka bawa. Mereka melepaskan dari rumah-rumah mereka pintu-pintu, jendela-jendela, pasak-pasak, tiang-tiang, atap, semua dibawa. Nah, di atas kendaraan mereka. Bayangkan, nah kira-kira kalau ada yang pindahan rumah, jendela, sakpa-sakpasaknya, tiang, atap, semua dibawa. Wa hadza alladhi qala Allahu anhu, ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hasyr ayat yang kedua, yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka musnahkan, mereka robohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan kaum mukminin. Maka perhatikanlah, ambil pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan tajam, orang-orang yang mau berpikir. Nah, kepindahan tersebut, upaya tarhil, naam, kebanyakan mereka dan tokoh-tokoh mereka ini pindah menuju Khaybar. Ingat, ini Khaybar. Ya, nanti akan ada kaitannya dengan pembahasan selanjutnya. Dan sebagian mereka pindah atau naam pindah menuju negeri Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka. Di antara muhajirin dan yang lebih dulu masuk Islam secara khusus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Abu Dujanah dan Sahal bin Hanif dari sahabat Ansar karena kefakiran mereka berdua. Di mana beliau memberi infak dari apa yang ada yang terambil dari mereka. Berupa nafkah yang mencukupi satu tahun. Yang mencukupi satu tahun. Dan menjadikan apa yang tersisa dari senjata, kuda-kuda, naam, untuk dipersiapkan fisabilillah. Dan didapati pada mereka senjata sebanyak 50 baju besi, kemudian juga 50 topi besi, serta 340 pedang yang diambil dari mereka. Selanjutnya, Ghazwatu Badar Al-Maw'id. Perang Badar yang dijanjikan. Kata Syekh rahimahullahu taala, dzakarna anna Aba Sufyan kana qad tawa'ada fi Uhud ala harbin fil amil qadim. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa Abu Sufyan telah menjanjikan atau dalam makna mengancam di perang Uhud, setelah perang Uhud, dengan satu peperangan di tahun depan. Kita akan bertemu kembali di Badar. Maka tatkala masuk bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Badar sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Dan beliau tinggal di sana selama 8 hari lamanya menunggu kedatangan Abu Sufyan. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 1500 pasukan. 1500 pasukan. Dan yang mereka bawa sebanyak 10 ekor kuda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan al-liwa, bendera, kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mewakilkan pengurusan kota Madinah kepada Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Amma Abu Sufyan, adapun Abu Sufyan, maka dia keluar bersama 2.000 pasukan. Dan 50 ekor kuda yang mereka bawa. Hingga sampai ke Marru Az-Zahran. Di daerah Marru Az-Zahran. Kemudian singgah di Majannah. Na'ma'un masyhur fi tilkan nahiyah. Ini mata air yang terkenal di daerah tersebut. La Abu Sufyan barakallahu fikum. Ini sudah ditimpa oleh rasa takut sejak keluar. Awal mula, awal kali keluar dari Makkah. Ini sudah takut. Maka dia berkata kepada teman-temannya, tidaklah keberuntungan kalian kecuali pada musim semi. Kalian menanam pohon padanya, minum susu pada musim tersebut. Lah sementara ini musim paceklik. Musim sekarang ini. Aku mau balik aja. Kalian ya pulang jugalah. Faraja'u, maka mereka pun akhirnya pulang. Tidak menampakkan perlawanan apapun. Udah ketakutan. Padahal kalau dilihat barakallahu fikum, difikir 1.500 mereka lebih unggul 500 orang. Kuda yang dibawa juga 50 banding 10. Tapi demikianlah. Keberanian kaum muslimin. Dan termasuk di antara kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak diberikan kepada para anbiya yang lainnya, Rasul menyatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dalam menghadapi musuh-musuhku dengan rasa takut yang ditanamkan ke dalam hati mereka sejarak perjalanan 1 bulan. Nah, 1 bulan. Belum ketemu. Termasuk seperti yang digambarkan tadi bahwa Abu Sufyan awal keluar sudah takut. Alqallahu subhanahu wa ta'ala fi qulubihimur ru'ub. Allah menanamkan rasa takut dalam hati-hati mereka. Lah kaum muslimin, di hari-hari tinggalnya mereka di sana, ini menjual apa yang ada pada mereka dari harta-harta perdagangan, maka mereka mendapatkan keuntungan dapat 2 dirham dengan modal 1 dirham. Lalu kemudian mereka kembali. Sementara semua musuh sudah gentar kepada mereka. Wasadal amnu fi kulli janib, dan rasa aman telah merata di semua tempat. Dan ini sampai berlalu lebih dari 1 tahun. Tidak ada satupun musuh yang lancang. Naam, untuk melakukan pergerakan perlawanan kepada Rasulullah dan para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fadilah rasa aman tersebut, beliau sanggup untuk mencurahkan perhatian mengamankan daerah perbatasan terluar dari wilayah kota Madinah. Punya waktu dan kesempatan untuk memberikan pengamanan. Bahkan beliau sampai keluar untuk melumpuhkan para quta'at turuq. Para begal. Quta' dari kata qati', ini pemutus jalan. Ini para begal. Naam, sampai ke Daumatil Jandal dalam bulan Rabiul Awal tahun kelima Hijriyah. Maka terbentanglah keamanan dan ketenteraman di semua daerah, di semua sisi. Selanjutnya, Ghazwatu Al-Ahzab, Perang Ahzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mereka memiliki keluasan waktu untuk menyebarkan agama. Memperbaiki kondisi setelah suasana tenang merata dengan fadilah atau keutamaan yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebijakan-kebijakan yang hikmah. Naam, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang sangat bijak. Maka tidak terjadi ba'da ghazwati Bani An-Nadhir, tidak muncul dan tidak terjadi setelah peperangan terhadap Banu An-Nadhir bentuk perlawanan apapun, tidak pernah disebutkan ada. Sekurang lebih masa melewati 1.5 tahun. Walakin tilka hiyal yahud. Namun itulah Yahudi. Yang mereka telah dinamai oleh Al-Masih alaihi salam. Hayat wa auladul afa'i. Yahudi itu ular. Ular-ular. Atau anak-anak ular berbisa. Itu Yahudi. Mereka tidak pernah bisa diam. Merasa nyaman, kaum muslimin, tenteram, tenang, beristirahat. Tidak pernah. Maka mereka setelah menetap di Khaybar, yang tadi kita sebutkan, di mana kebanyakan mereka dan tokoh-tokoh besar mereka, ini lebih banyak tinggal di Khaybar. Setelah mereka menetap di Khaybar, merasa tenang di sana, maka mulai mereka mengatur dan melakukan naam persekongkolan dan bergerak di balik tirai. Akhadu yudabbiruna al-mu'amarat wa yataharrakuna wara' as-sitar. Mengatur persekongkolan dan bergerak di balik tirai, bermain di belakang layar. Hingga mereka berhasil membentuk sebuah pasukan besar dari berbagai kabilah-kabilah Arab untuk melawan penduduk Madinah. Untuk melawan penduduk Madinah. Yaqulu ahlus siyar, berkata para ahli sejarah, inna 20 rajulan min sadatihim wa zu'amaihim kharaju ila Quraisy, bahwa 20 orang dari tokoh dan pembesar mereka keluar menemui Quraisy, kemudian membangkitkan semangat mereka untuk memerangi Madinah. Memerangi Madinah. Dan mereka menjanjikan kaum Yahudi Khaybar ini, yang mereka sudah menetap di Khaybar, menjanjikan kepada Quraisy untuk menolong mereka. Akhirnya Quraisy menerima tawaran tersebut. Lalu mereka juga pergi ke Ghatafan, disambut seruannya oleh Ghatafan. Thumma tafu fil qabail, kemudian mereka berkeliling ke kabilah-kabilah. Fa'ajaba adadun minha, maka sekian kabilah menyambut seruan mereka. Kemudian mereka bergerak seluruhnya di bawah satu komando. Hatta yasila al-jami' ila atrafil Madinah fi zamanin wahid. Hingga seluruh pasukan itu, na'am barakallahu fikum, dari sekian banyak yang sudah bersatu padu, mereka sampai di pinggiran Madinah dalam satu waktu yang bersamaan. Ini yang disebut dengan perang Ahzab. Ahzab jamak dari Hizb. Sekian banyak perkumpulan, kelompok. Selanjutnya, Asyura wa Hafru al-Khandaq. Permusyawarahan atau musyawarah dan penggalian parit. Sampailah berita perkumpulan mereka dan pergerakan mereka ke Madinah. Sampai kabarnya ke kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah kepada para sahabat. Rasulullah mengajak para sahabat bermusyawarah. Fa asyara Salmanul Farisi radhiyallahu an bihafril Khandaq. Maka Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit. Fastahsanuhu, maka mereka menganggap ini usulan bagus. Wattafaqu alai, dan mereka sepakat. Lah sementara Madinah ini diliputi oleh bebatuan. Wahiy al-hijaratus sud, batu-batu hitam. Mulai dari timur sampai barat sampai selatan. Naam, kota Madinah. Dan tidak memungkinkan, tidak bagus untuk daerah tempat masuk pasukan kecuali dari sisi bagian utara. Hanya bagian utara. Sini utara mana? Sana ya, ya sebelah kanan. Jadi mulai barakallahu fikum dari timur, naam selatan, sampai ke barat ini semua dipenuhi oleh bebatuan, batu-batu hitam. Naam, daerah bebatuan. Dan tidak memungkinkan, tidak bagus untuk mus atau pasukan itu masuk kecuali dari arah utara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih di arah tersebut, di arah utara, tempat yang paling sempit dari dataran berbatu. Na'am barakallahu fikum. Dari dataran berbatu di sebelah timur dan barat. Ini disambung barakallahu fikum. Na'am dari timur dan barat. Daerah ini yang dipilih. Na'am barakallahu fikum, sejauh 1 mil. Sehingga terhubung 2 dataran dengan parit yang digali. Na'am, dengan parit yang digali. Wa bada'a hadzal khandaq fi jihatil maghrib. Dan parit tersebut dimulai penggaliannya barakallahu fikum dari barat, dari utaranya gunung As-Sil. Naam, kemudian sampai ke timur hingga puncak yang membentang dari dataran berbatu di sebelah timur. Sebelah timur. Dekat dengan dataran tertinggi Jabal Syekhain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tugas kepada setiap 10 orang untuk menggali 40 hasta. Nah, Kalau satu hasta ini misalnya perkiraan berapa? Anggaplah 50 cm, anggap. Kalau 40 berarti 20 meter. Naam. Setiap 10 orang menggali 20 meter. Itu kalau dipermisalkan 50 cm. Naam. Tapi barakallahu fikum, kalau dilihat dari sok mereka saja, satu soknya itu seukuran berapa? Anggaplah paling terkecil 2,5 kilo. Kalau sok kita mencapai 2,5 kilo, kayaknya cuma berapa gram ya. Berarti kemungkinannya panjang ini. Naam. Punya anak ini paling berapa? Fabarakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergabung bersama mereka di dalam menggali parit. Beliau memindah batu, atau memindah tanah. Naam, beliau melantunkan syair dan mereka juga menjawabnya dengan syair. Dan mereka ini di sela-sela penggalian parit mengalami sekian banyak kesulitan. Apalagi kondisi sangat dingin dan kondisi sangat lapar. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada mereka naam gandum barakallahu fikum yang memenuhi satu telapak tangan, kemudian diolah dengan dicampur lemak. Ternyata barakallahu fikum keluar dari olahan itu aroma yang kurang sedap. Ya mereka makan. Tapi makannya itu yas'ab mururuhu 'alal halq, sulit melewati tenggorokan. Ya mungkin kalau kita ada sesuatu yang memang kita tidak biasa, kayaknya mau masuk itu sulit. Nah. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa lapar yang mereka alami dan memperlihatkan perut-perut mereka. Naam. Yang sudah diganjal batu satu-satu. Yang sudah mereka ikat di perut mereka. Naam. Satu orang satu batu. Fa'arahum ala batnihi hajarain. Maka Rasulullah memperlihatkan kepada mereka. Ternyata di perut Rasulullah malah dua batu. Naam. Siapa yang menang? Ya menang Rasulullah dalam rasa lapar. Naam. Ya kaget mereka. Dan terjadi barakallahu fikum di sela-sela penggalian parit tersebut ba'dul ayat, beberapa mukjizat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu melihat betapa sangat laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak mampu bersabar. Maka beliau menyembelih ternaknya. Kemudian dijadikan oleh istrinya sok dari gandum dicampur. Kemudian dijadikan masakan dan memanggil Rasulullah sembunyi-sembunyi. Biar tidak ketahuan yang lain. Naam. Dan beberapa orang sahabat saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bangkit. Atau afwan, "Tsumma da'a Rasulullah sirran fi nafarin min ashabihi." Manggil Rasulullah secara sembunyi di tengah beberapa orang sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dengan semua ahlul khandaq, semua yang menggali parit. Jumlahnya ada 1,000 orang. Yang mau diajak satu, yang dibawa 1,000. Naam, lalu mereka makan seluruhnya. Dan mereka pun kenyang seluruhnya. Bahkan periuk masih berbunyi. Hanya masih mendidih. Masih ada yang dimasak. Gak habis. Barakallahu fikum. Adonan masih terus dibikin habis-habis. Untuk membuat makanan tersebut. Kemudian pergi pula saudari An-Nu'man ibn Bashir dengan membawa setangkup kurma kepada ayahnya dan pamannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan kurma satu tangkup tersebut di atas kain, kemudian memanggil ahlul khandak, maka mereka pulang kemudian kembali lagi gali, sementara kurma masih berjatuhan dari pinggir-pinggir kain, enggak habis-habis. Ini yang disebutkan apa? Ba'du al-ayat, sebagian mukjizat. Kemudian dihadapkan kepada Jabir dan teman-temannya di saat penggalian parit, satu batu yang sangat keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kemudian memukulnya dengan cangkul, maka batu yang keras tersebut menjadi pasir yang bertaburan, menjadi kerikil-kerikil halus sampai sulit untuk digenggam karena begitu halusnya. Nah, kemudian dihadapkan pula kepada Al-Barra dan teman-temannya batu besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan menyatakan bismillah. Thumma daraba darbatan bil ma'ul faqata'a qat'atan. Kemudian beliau memukulnya dengan cangkul dan membelah satu belahan, kemudian keluar darinya sinar. Faqala Allahu Akbar. U'titu mafatih Asy-Syam, aku diberi perbendaharaan negeri Syam. Dan aku melihat kepada singgasananya yang berwarna merah saat ini. Nah, maksudnya al-hamra itu barakallahu fikum emas. Kemudian beliau memukul kali yang kedua dan menyatakan wa busyira bi fathi Faris, diberi kabar gembira dengan kemenangan melawan Persia. Kemudian memukul yang ketiga dan diberi kabar gembira, na'am, kemenangan dalam menaklukkan Yaman, dan terbelahlah keseluruhan dari batu tersebut. Selanjutnya baina tarafai al-khandaq, antara sisi-sisi khandak. Jam berapa sekarang? Kemudian datanglah Quraisy dan yang mengikuti mereka sebanyak 4.000 orang. Bersama mereka ada 300 kuda dan 1.000 ekor unta yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang membawa bendera mereka adalah Utsman bin Talha bin Abi Talha al-Abdari. Mereka singgah di pertemuan aliran air dari mata air Ar-Rumah antara Al-Jurf dengan Zughabah. Kemudian datang Ghatafan dan yang bersama mereka dari Ahlu Najd dalam 6.000 orang. Tadi berapa? 4.000. Sekarang Ghatafan dan yang bersamanya dari penduduk Najd 6.000 orang. Maka mereka singgah di daerah Zambu Naqma di sebelah Uhud. Lah, kedatangan pasukan ini yang besar ini sampai barakallahu fikum ke perbatasan Madinah, ini merupakan ujian besar dan sesuatu yang menakutkan sekali. Jumlah 10.000 orang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 10 dan 11. إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kaum mukminin. Naam, sebagaimana Allah katakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala kaum mukminin melihat pasukan Ahzab ini tadi, mereka menyatakan ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami dan telah benar Allah dan Rasulnya, dan tidaklah hal itu naam menambah kepada mereka kecuali iman dan pasrah kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun kaum munafikin dan orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka, mereka berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Tidak ada yang Allah janjikan dan Rasulnya kepada kami kecuali gurur. Hanya tipuan saja. Al-Ahzab ayat ke-12. Dan Rasulullah mewakilkan penjagaan dan kepemimpinan kota Madinah kepada Ibn Ummi Maktum. Kemudian menjadikan para wanita dan anak-anak di benteng-benteng. Mereka ditaruh di benteng-benteng. Thumma kharaja fi thalathati alafin minal muslimin. Kemudian beliau keluar bersama 3,000 orang muslim. Sudah terbayang ya jumlah pasukan. Maka mereka menjadikan punggung mereka membelakangi Jabal Sil. Watahassanu bihi, dan berlindung di belakangnya, di baliknya. Sementara khandak bainahum wa bainal kuffar. Naam, khandak berada antara mereka dengan orang kafir. Ini khandak, orang kafir di sana, Jabal Sir di sini. Sudah sampai ya? Baik, insyaallah sampai di sini. Semoga Allah mudahkan kita melanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah besok subuh kita akan membaca syarah hadis Jibril biiznillahi ta'ala. Wallahu alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.